والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. نقرأ الدرس مرة ثانية. أبا صفية يكون مدرس ولقمان يكون علي وعبد الله أحمد جعفر ولقمان أبا عبد الله أيوب حامد والمراقب. نعم. استحن نافذة يا علي. إنها لا تنفتح فقد وجه مثل هذا. لا يمكن تقسيم رجاله. حاولنا ولم نتمكن من ذلك. وجهك مضمار يا أحمد كأنك وسطان. نعم لقد أغضبني جعفر بسخريته مني. هذا خطاب لأحمد. قم وتوضأ. يا جعفر ألم تسمع قول تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يحفظهم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساءهم من نساءهم حتى يكون خيرا منهم. اشترط يا أيوب. لا لم ينتهي. بعد من انتهى صلاة الظهر فمن أكدت ساعته فليتصل بي komanya di situ bukan faliat hasil bi bak dama faliat hasil bi bak dama faliat hasil bi bak dama yang tahil dar yang tahil darsu. Nah, disukun saja taskun taslam. Kamu sukun keramat, kamu malah ditambahkan malah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, indah ya Ibrahim. Lima lam tanfatih nafidatul fasli. Aswaja itu ahlu sunnah wal jamaah. Fadi wajja mislaju nafidha. Lima ghadiba Ahmad ala Ja'far. Uh, Kef? لماذا غضب أحمد على جعفر؟ فهمت السؤال؟ نعم. نعم. فما الجواب؟ بلغة عربية يا أخي. Indah ya Pak Weda. Lima kali Muhammad ala Ja'far. Nah. Bagus. Karena sukriyati Ja'far li Ahmad. Karena ejekan Ja'far kepada si Ahmad. Ganti domirnya. Mada qala al-mudaris li Ahmad ya Fana Abu Sofia? Mada qala al-mudaris li Ahmad? Li Ahmad. Kum wa tawadda. Nah. Yansahuhu an yakuma wa yatawadda. Izalatil ghadab. Naam. Untuk menghilangkan marahnya. Naam. Madza yuqalu lil ladina taswaddu wujuhum yawm al qiyamah? ماذا يقال للذين تسود وجوههم يوم القيامة؟ Apa yang dikatakan kepada orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka يوم القيامة؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Fatimah itu. Nah. Aina wujudat isa? Mata ya Abu Lukman. Kak Dama. Surat Udur Al-Yawm atau Badan? Al-Yawm. Badan. Apa kemarin? Amsi. Nah. Wujidat amsi ba'da man tahat salatul duhri. Baik, ala nastamir. Tamrin tsani. Min abwabil fi'li tsulatsi if'ala zidat fihi hamzatun qabla al-fa' wa du'ifatil lamu. Di antara bab-bab fi'il sulasi, yakni sulasi mazid, adalah if'alla. Ditambahkan padanya hamzah sebelum fa' dan didobelkan lamnya. If'alla. Berarti ada berapa tambahan huruf ya Afana, Abdillah? Tiga. Satu. Tiga atau empat? Dua. Satu. Hamzah dua lam. Nah, jadi kalau sudah tahu seperti ini, nanti ketika mendapatkan fiil-fiil seperti ini, carinya jangan di hamzahnya, carinya di fa' fiilnya dulu. Baik, lalu apa fungsinya? Yati hadzal babu fil alwani wal uyubi. Bab ini datang banyaknya dalam masalah warna-warna dan cacat-cacat. Aib, aib. Baik, if'alla. Nda ya kana besak, sorry. If'alla. If'alla pendek. Muf'alun sama. Jam jam fa'il sama apa sama? If'alla. If'alla. La taf'alla. Allam Bro, wahid, isnan, talada. If'alla yaf'allu, if'illalan, muf'allun, muf'allun, if'alla, la taf'alla, muf'allun, muf'allun, if'illa yaf'allu, if'alla yaf'allu. Wa minha babu if'alla. Di antaranya, di antara sulasi mazid, adalah bab if'alla. Zidat fi hamzatun qabla al-fa wa alifun ba'da al-ain wa du'ifatul la wa du'ifatil lam. Ditambahkan padanya hamzah sebelum fa, alif setelah ain dan didobelkan lamnya. Apa tambahannya kana bana bila? 1 hamzah alif namanya. Hamzah qabla al-fa, naam. Hamzah ba'da ain lam. Wayati fil alwan, seringnya datang dalam warna-warna. Coba ditasrif ya kan apa Nabila? If'ala. If'ala yakalu if'alalan muf'alun. Muf'alun, panjang. Muf'alun, muf'alun, if'alan, if'ala, la taf'ala. Wahid isnan salasa. If'alla yaf'alu if'ilalan mu'alun. Mu'alun if'alla la taf'alla. Mu'alun mu'alun u'ula if'alun. Istahrij min ad-dars al-af'al al-waridata min hadain al-babain. If'alla dan if'alla. Baik Ibrahim. 1 Keluarkan dari pelajaran di Kiwar itu fiil-fiil yang datang dari dua bab ini, if'alla dan if'alla, dan pecahannya. Paham tak soal? Nah. Ya. Nyarinya urut dari atas, jangan di penjar-penjar. La tanfatihu. Apa wazannya? In fataha. In fa'ala. Soalnya apa? If'alla dan if'alla. Tidak masuk. Soalnya if'alla dan if'alla. Ini in fa'ala. Ini wazan in fa'ala. In fataha. Salah. Cari lagi yang lain. Wajah. Apa artinya? Urus. Rusak. Bengkok. Ini menunjukkan apa? Berarti kan tadi if'ala ada dua. Menunjukkan alwan dan uyub. Berarti yang mana? Naam, uyub. Abdul Rahman. Aqdaba. Mana aqdaba? If'alla. Aqdaba itu af'ala. Af'ala. Sebelumnya ada i'wijaj. Ini apa ini? Isim fa'il atau isim maf'ul? Coba ditasrif. I'wajja ya'wajju. Apa berarti? Madi, mudore, masdar. Berarti apa i'wijaj? Masdar. Nah. Yang saya pilihkan itu belum tentu ada ya. Isim fa'il isim maf'ul. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Masdar dia. Sebarkan berbagai. Manut. Kalau anak kecil kan benar apa salah? Salah. Salah apa benar? Benar. Yang terakhir yang dipakai. Ini kau tahu? Tahu. Nah, i'wijaj ya Abu Rahman masdar ya, i'wajja ya wajju. Ini menunjukkan atas auyub. Berikutnya Aba Ubaidah. Jauh banget. Belum, sebelumnya masih ada, sudah ada. Nah, lupa tadi af'ala kok. Wajhuka muhmarun. Apa ini? Muhmar. Isim fa'il atau isim maf'ul? Atau masdar? Atau zaman atau makan? Isim fa'il. Wajahmu memerah. Wahai Ahmad. Menunjukkan atas? Uyub atau alwan? Nah, berikutnya. Tak. Nah. Tabyaddu. Menunjukkan warna. Terus. Bapak Luqman. Taswaddu. Menunjukkan. Ini fi'il mudhari ya. Berikutnya. Apa ini? Fi'il madi. Fa'amal ladhina biyabbat fi'il madi. Berikutnya. Istaghfara. Istaghfara itu istaf'ala. Bukan if'al. Ini semuanya tadi baru wazan yang pertama ya. If'al. Belum ketemu wazan ya. If'al. Mana? Sudah. Yahmaru. Wazan yaf'alu menunjukkan apa ini? Kalau ya yaf'alu hanya menunjukkan warna ya. Berikutnya Abdullah. Yasfaru. Sudah habis ya. Nah. Setelahnya tugas ya, ta'amalil misala sumahatil mudhari' wal masdar wa ismal fa'ili min al afalil atiyah. Ihmarra, yahmarru, ihmiraran, muhmarrun. Ini sudah dipelajari dalam pelajaran sorof. Ya. Amalan 4 juga dilatih. Kemudian 5 juga sebutkan. Udkur baba kuli fi'lin mimma ya'ti. Cari babnya dan cari artinya. Yang ke-6, ta'amalil amsilah talatih li babi if'allah. Dicari artinya. Sampai 10 itu ya. Nah, dicoba melatih untuk mencari di kamus. Jangan cuma di Android, langsung ketik. Kalau sudah mentok-mentok nggak ketemu ya, labas. Tapi cari latihan di Munawir ya. Nah, apa? Kamus DL. Tambah. Munawir ada juga, Ustaz, di Android. Oh iya? tinggal ketik aja ya? Sama, tinggal ketik saja. Kayaknya buka satu-satu. Iya, satu-satu halaman. Buka satu-satu halaman. Oh. Baik, kita jalan sorok. Al-amsilah. Waliyah sudah, sekarang wariyah. Yari wariyan riyatan. Sampai mana tadi? Bawa beda. Apa siapa? Waluk, apa nama? Besar. Halaman 58. Wariyah, yari wariyan riyatan. Ada dua masdar. Waria yari warian riatan warin mauri mariyun mauriyun ri la dari mauron mauron miron uria biro rao waria yari warian riatan warin mauriyun ri la dari mauron mauron miron uria biro waria rapi. Latari. Berapi. Jikusnya wahya yahi wahyan. Panabila. Antum belum menyiapkan fi'il madhi toh? Belum ketemu. Halaman 58. Dimarahin sama aku saya. Sudah, jangan yang bahaya. Yang terakhir, biar cepat. Ya. Yahiyu. Nih, Yahiyu. Memang artinya Yahiyu, tapi kan enggak bisa orang Arab Yahiyu, antum yang bisa. Berat bagi mereka Yahiyu. Wahiyah Yahi. Wahiyah Yahi. Wahiyah bukan apa. Wahin. Wahin. Mauhiyun. Mauhiyun. Hi. Anu sih buka apa toh? Bolak balik. Wahia Yahwi. Yahi. Wihaya. Wihayan. Wasdarnya di sini wahyan satu saja. Wahyan. Wahin. Mauhiyun. Mauhiyun. Hi. La tahi. Ma. Mauhan. Mauhan. Mauhan. Mihan. Wahia yuha. Wahid dan talata. Wahia yahi wahyan wahin mauhiyun hi la tahi. Mauhan mihan kumiyan. Wahia taubu. Taubu apa artinya? Baju. Wahia taubu. Koya. Oh iya. Kuak. Oh iya. Iya. Bukan koyo. Kok dibaca koyo? Apa yang tadi? Koyo. Pertanyaannya apa? Waya taubu. Waya taubu. Taub. Baju. Baju itu telah? Baju. Baju itu telah koya. Nah. Kalau waya rojulu. Ba'na da'ufa, lemah. Ya, harus diperhatikan konteks kalimatnya. Wahiyah rojulu bukan artinya laki-laki telah koya. Maknanya da'ufa, lemah. Ya. Baik. Lagi-lagi error, bisa ya? Kalau wahiyah kolbu, lemah hatinya. Lemah, bukan terkoyakan. hati. Itu Indonesia, itu tarkibnya Indonesia lemah. Apa hati apa tadi? Koyak-koyak hatiku. Nah, itu Arabi kamu. Kalbun-kalbun sakoto nanti. Hati-hati jatuh. Nah. Yang mana tadi? Wahin. Wahin. Wahin. Yang terkoyak. Yang koyak. Yang koyak. Atau yang lemah. Allahu a'lam bishawab, naktafi bihadza wa barakatuh. Nabil, yes, ini dari